saudaraku, artis yang satu ini lain daripada yang lain. Amit Sewu, berdarahkan Tionghoa, masih keturunan Tionghoa. Cantik, bahenol, lincah lagi. Kalau sampean gak percaya, ada SNP Indonesia. Ada Ramayana Arlida Putri Nyu Palapa. Layu. terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Basah mas? Basah ya? Gak dingin kamu? Gak masuk angin? Gak meriang?